Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan segenap para undangan yang saya hormati, mengawali pertemuan kita ini, marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah menganugerahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul memenuhi undangan saudara kita Bapak Novel Ali Balbet, dan akan dilanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Luqman Ba'abduh Habizahullah. Beliau adalah pengasuh mahat atau pondok pesantren As-Salafi Jember. Adapun tausiah pada malam hari ini, tema yang akan disampaikan adalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar adalah tugas dan tanggung jawab bersama. Dan dipersilahkan juga bagi bapak-bapak yang akan bertanya, akan diberikan kesempatan setelah Ustadz menyampaikan materi. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustaz Luqman Ba'abduh Habizallah untuk memulai. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pada hari ini kita berada di penghujung awal bulan Muharram tahun 1438 Hijriah. Kita berkumpul di majelis ini tidak lain untuk mewujudkan insyaAllah perintah Allah dalam ayatnya wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hendaknya kalian saling mewasiatkan dengan wasiat kebenaran dan saling mewasiatkan dengan kesabaran, yakni di atas kebenaran. Dalam rangka juga mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian saling menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Demikian hakikat dari majlis kita. Majlis ta'awun, saling menolong, mempertahankan iman, mempertahankan taqwa. Kaum muslimin yang saya muliakan, tema majlis kita seperti yang telah disampaikan tadi, yaitu Amar Ma'ruf Nahi Mungkar adalah tugas dan tanggung jawab bersama. Tentu hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan dalam ayatnya kepada kaum mukminin, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering kali kita mendengarnya dalam berbagai ceramah, dalam berbagai khutbah dan sering dihafal oleh putra-putri muslimin, Rasulullah menyatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Barang siapa di antara kalian melihat atau mendapati kemungkaran, hendaklah segera merubahnya, mengingkarinya, berusaha menghilangkannya dengan tangannya. Maksudnya dengan kekuatan yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki. Kalau tidak mampu, karena satu dan lain hal yang muncul, halangan dan rintangan yang ada di depan kita, maka turun pada derajat yang kedua, yaitu mengingkari dan mencegah kemungkaran dengan lisan kita. Dalam bentuk dakwah, nasihat, teguran, ajakan, atau bisa juga dalam bentuk bahasa tulisan, karya, dalam berbagai bentuk karya tulis. Kalau toh itu juga tidak mampu, karena ada munculnya rintangan dan halangan, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan hati. Maksudnya, tidak suka kepada kemungkaran itu, benci kepada kemungkaran tersebut, tidak senang berada di majelis atau di tempat yang di sana dilakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemaksiatan kepada Allah. Dan yang ketiga ini adalah derajat selemah-lemah iman. Kaum muslimin yang saya muliakan, amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu tanda keimanan seorang hamba. Salah satu tanda kejujuran iman seorang muslim. Bahkan Allah jadikan sebagai tali penghubung satu muslim dengan muslim yang lainnya. Allah menyatakan al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil-ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin, sebahagian mereka dengan sebahagian lainnya adalah penolong. Yang ini penolong terhadap muslim yang lainnya. Bagaimana bentuk pertolongan itu? Yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kesolehan, dan mencegah dari yang mungkar. Mencegah dari kemaksiatan, mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertentangan dengan syariatnya. Demikian kaum mukminin, sebahagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Bukan kehidupan yang tidak peduli. Bukan kehidupan yang nafsa-nafsi. Masing-masing ingin berjalan sendiri. Gak ada urusan saya dengan dia. Apa urusan saya dengan tetangga sebelah? Apa urusan saya dengan orang di depan saya itu? Tidak demikian seorang muslim. Seorang muslim peduli ketika melihat saudaranya berbuat kemungkaran, baik dalam bidang akhlak atau kemungkaran dalam bidang akidah, dalam bidang ideologi, dia segera mengingatkan saudaranya untuk bertakwa kepada Allah, untuk sadar dan bertaubat, meninggalkan kemungkaran tersebut. Berbeda dengan kehidupan kaum kufar, kaum kafir di negeri jauh sana yang tidak peduli satu dengan lainnya. Masing-masing menyatakan ini urusan pribadi saya, ini urusan privasi. Tapi Islam mengamanatkan adanya at-tawasi bil haq dan at-tawasi bis sabr. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu amar ma'ruf nahi mungkar ketika diterapkan, diamalkan, didukung, akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menjadikan kehidupan itu tenteram. Kehidupan bermasyarakat, kehidupan ibadah, kehidupan bernegara, dan seterusnya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika amar ma'ruf nahi mungkar telah diabaikan, tidak diterapkan, tidak ada upaya yang serius dan sungguh-sungguh untuk menghilangkan sebuah kemungkaran yang terjadi di hadapannya, maka di saat itu sangat berbahaya, mengancam kehidupan kita semuanya. Beberapa waktu ini dan tentu sebelumnya, kita terus mendengar atau diperdengarkan kepada telinga kita, pendengaran kita, berbagai musibah yang terjadi. Banjir bandang menelan korban jiwa, rumah, tempat tinggal, kendaraan dan mobil, sekolah-sekolah, pasar, dan yang lainnya. Sehingga aktivitas kehidupan terganggu. Orang bisa bercerita, kenapa terjadi kemungkaran atau terjadi musibah dan malapetaka di sana? Dengan mudah orang menjawab, ya karena di sana banyak kemungkaran. Ada beberapa pertanyaan yang perlu diajukan dan kita jawab. Pertanyaannya, apakah kemungkaran yang terjadi di tempat terjadinya musibah tersebut tidak ada di tempat kita? Jawabannya, ada. Bisa-bisa, mungkin saja, kemungkaran itu lebih besar yang ada di tempat lain yang belum tertimpa oleh musibah. Semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih dan Allah yang menentukannya. Dengan hikmah yang Allah saja yang mengetahuinya. Kita tidak mengetahuinya secara detail. Kaum muslimin yang saya muliakan. Pertanyaan pertama telah terjawab. Kemungkaran terjadi di banyak tempat. Peribadatan kepada selain Allah. Peribadatan kepada gunung. Pengagungan yang semestinya hanya untuk Allah diberikan kepada apa yang diistilahkan dengan penjaga kawah, penjaga gunung, penjaga lautan. Kepada pohon-pohon yang diyakini di situ mengandung barokah. Sehingga mereka menggantungkan pakaiannya atau menancapkan paku ataukah yang lainnya dengan keyakinan bahwa itu menolak bala. Ini dalam syariat kita dinamakan perbuatan kesyirikan. Begitu pula sihir di mana-mana semarak terjadi di banyak tempat, dipublikasikan, terjadi di masyarakat muslim di banyak tempat. Sehingga akibat itu sihir menjadi mudah. Berapa banyak saudara kandung menyihir saudaranya. Karena iri dengki, karena hasad, karena harta, karena warisan, karena dan karena. Kemungkaran demi kemungkaran terjadi di sekitar kita, di hadapan kita, belakang kita, kanan kiri kita. Lalu masalahnya, sudahkah kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau jawabannya sudah, maka kita bersyukur. Semoga amalan amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan diterima oleh Allah. Tapi kalau jawabannya belum, perlu kita mendengar sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada sebuah fitnah. Di antara makna fitnah di sini dijelaskan oleh ahli tafsir, yaitu malapetaka dan azab yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat kezaliman atau kemaksiatan di antara kalian saja. Tapi malapetaka itu menimpa orang-orang ahli maksiat dan menimpa orang-orang yang soleh. Kenapa? Apa salah orang-orang yang soleh? Dijelaskan dalam beberapa keterangan nas-nas syariat dan perincian para ulama ahli tafsir. Antara lain sebabnya adalah ketika orang-orang soleh yang mengetahui itu sebuah kemungkaran, mereka diam mereka tidak berupaya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sebabnya. Luar biasa kemungkaran demi kemungkaran. Baik yang terkait ideologi dan keyakinan, khurafat dan takhayul, mudah diterima oleh banyak manusia. Dengan janji-janji dunia atau memuaskan hawa nafsu dia, dia siap melakukan sihir atau meminta kepada tukang sihir untuk menyihir orang lain, suatu dukun untuk mendukuni orang lain. Istri terhadap suaminya, suami terhadap istri. Kemungkaran dalam bidang ideologi yang terus terjadi. Komunisme yang kemungkinan besok akan jadi salah satu topik pembahasan kita di Masjid Al-Ukhuwah. Komunisme yang sekarang terus disebarkan secara sistematis. Komunisme ideologi anti Tuhan yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Kejam, bengis, sadis. Itu sekarang mulai disusun rapi. Secara sistematis melalui berbagai lini. Melalui berbagai jalur. Maka di sini kita sebagai umat Islam. Diberi tugas dan tanggung jawab. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai pula. Akibat. Kita yang hidup di zaman ini, di era ini, berpangku tangan, diam, sibuk dengan berbagai kesibukan-kesibukan duniawi. Hingga mencegah dan menghalangi kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya yang mendapat getah perbuatan kita, yang menerima akibatnya adalah anak cucu kita. Mungkin kita besok atau malam ini atau lusa kita berpisah dengan dunia ini. Tapi anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka akan hidup di era, di masa yang lebih berat tantangannya. Tantangan syubuhatnya, tantangan kerancuan-kerancuan berpikir dan memahami agama. Ataupun tantangan syahwat jauh lebih besar. Maka sudah menjadi tugas kita bersama untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Belum lagi kemungkaran kaum liberal sebagai anak didik kaum orientalis di negeri barat. Kaum liberal yang menjajakan kebebasan berpikir dalam beragama ini. Anak didik kaum orientalis tidak mungkin pulang tanpa membawa pesan-pesan kaum orientalis. Mahal-mahal dibiayai, sekolah di Amerika, di Kanada, di Australia, di Belanda, belajar Islam kepada kaum kufar. Tidak mungkin mereka tidak menyisipkan dan menitipkan pesan-pesan. Karena pada dasarnya mereka kaum kufar. Dengan segala bentuknya. Adalah membenci kaum muslimin. Dan menginginkan umat Islam ini meninggalkan agamanya. Serta mengikuti jejak mereka. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Wadda kathirun min ahlil kitab. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Sungguh, ahlul kitab itu sangat berambisi untuk memalingkan kalian dan memurtadkan kalian dari agama kalian. Hasadan min indi anfusihim sebagai bentuk iri dan dengki mereka terhadap kaum muslimin. Jangan ditolak berita Allah. Jangan ada yang mengatakan itu dulu Ustaz. Sekarang tidak. Ahlul kitab sekarang baik-baik. Yahudi, Nasoro sekarang dermawan. Masya Allah. Berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mentahkan dengan retorika kita. Dengan logika kita. Tidak demikian. Kaum liberalis sekarang memiliki sekolah-sekolah. Kaum liberalis sudah masuk ke kampus-kampus. Bahkan perlu diketahui, kaum liberalis telah menanamkan kukunya di pondok-pondok pesantren. Melalui program beasiswa. Belajar ke negeri asing. Bukan belajar Islam, ke negeri Islam diturunkan di sana. Gharib, ajib. Aneh, ajaib. Belajar Islam bukannya di tempat Islam diturunkan Al-Quran, diwahyukan kepada nabinya. Tapi belajar Islam di universitas-universitas kufar. Mereka sekarang ada di tanah air kita. Mereka sekarang sudah pulang. Mereka sekarang sebagai bagian dari penentu-penentu kurikulum. Mereka sekarang sudah memasuki lini-lini penting di negeri ini. Sebut saja sesuatu yang sebenarnya malu untuk disebutkan di majelis yang seperti ini. Malu rasanya lisan ini mengucapkannya. Tapi sekadar menyebutkan kejelekan bukan untuk kita menjalaninya, tapi dalam rangka untuk menyelamatkan dan melindungi diri kita. Yaitu apa yang disebut dengan LGBT. Singkatannya masing-masing kita insya Allah tahu. Naluri manusia saja. Itu tidak membenarkan. Bahkan maaf-maaf saja. Maaf-maaf saja. Al-an'am. Hewan ternak pun tidak melakukannya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Perbuatan yang tercela dan menjijikkan itu sekarang justru dibela dan diupayakan justifikasi untuknya, pengesahan hukum dan legalitas untuknya. Apakah kita belum pernah mendengar bahwa kaum liberal sekarang memperjuangkan hukum yang melindungi atau undang-undang yang melindungi perkawinan sesama jenis? Allah ditantang. Allah yang punya bumi, Allah yang punya laut. Bumi ini kalau diperintahkan oleh Allah untuk bergerak dan bergetar, untuk merobohkan rumah-rumah kita tinggal di sana, bukan suatu yang sulit. Dan bumi akan mengatakan, sami'na wa ata'na ya Rabbi. Kami mendengar perintahmu ya Allah. Dan kami laksanakan perintahmu ya Allah. Lautan di sebelah kita tidak jauh. Sebelah kita ini enggak jauh. Adalah milik Allah. Ciptaan Allah. Dia tidak akan mundur selangkah. Lautan tidak akan mundur selangkah pun. Ketika mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang saya muliakan. Bagaimana sekarang dijajakan keyakinan bahwasanya boleh saja seorang itu meyakini dirinya sebagai nabi, bahwa kenabian itu belum ditutup. Sehingga kalau ada seorang bintang film yang kemudian mengaku dirinya sebagai nabi, bebas. Boleh-boleh saja. Kebebasan berpikir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maha besar engkau ya Allah dan maha suci. Maha suci engkau ya Allah dari apa yang mereka ucapkan. Kami takut kepadamu ya Allah. Jangan kau timpakan malapetaka dan musibah kepada kami. Akibat perbuatan orang-orang tidak bertanggung jawab. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan. Di sisi lain, kemungkaran ideologi berikutnya ditanamkan kepada umat ini dan ditebarkan secara sistematis, didukung dan dibiayai. Kalau tadi kaum komunis, kemudian kaum liberalis. Berikutnya yang tidak kalah bahayanya, yaitu kaum Syiah Rafidah. Yang meyakini bahwa sahabat-sahabat Nabi itu adalah kafir. Yang meyakini bahwa mereka memiliki imam 12 jumlahnya. Yang dapat mengetahui perkara yang gaib. Punya andil dalam pengaturan alam semesta. terbit dan terbenamnya matahari, mati dan hidupnya seorang hamba. Dan bahwasanya mereka itu tidak akan mati kecuali sesuai dengan kehendak mereka. Subhanallah. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak mampu menolak takdir Allah ketika malakul maut, malaikat yang bertugas mencabut nyawa, telah ditugaskan untuk memanggil dan mencabut nyawa beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, saudara saya seiman, kadang-kadang seorang atau beberapa pihak tertentu masih menganggap bahwa kaum Syiah atau keyakinan Syiah itu bagian daripada mazhab Islam. Masya Allah. Ketika diingatkan, wahai saudaraku, kamu atau antum atau anda cinta kepada sahabat Abu Bakar dan Umar melebihi cinta anda kepada yang lainnya? Iya. Bagaimana pendapat anda ketika mendengar sahabat Abu Bakar dan Umar dinyatakan sebagai perampok, dinyatakan sebagai berhala-berhala Quraisy? Anda cinta kepada Ummul Mukminin Aisyah dan Hafsah? Tentu pasti jawabannya ya. Mereka al-mu'minat, Ummul Mukminin, ibu-ibu kaum mukminin. Anda rela mereka dinyatakan sebagai wanita-wanita nakal, sebagai pelacur, istri Rasul, istri Nabi? Ya, enggak masalah sih, itu sih perbedaan pandang. Masih saja mengatakan enggak apa-apa, itu perbedaan mazhab. Masya Allah. Ketika kita coba tanya, apakah anda rela untuk dikatakan ibu anda yang melahirkan anda, maaf-maaf saja, dituduh dan dikatakan sebagai wanita nakal, dia akan marah. Dia akan ambil parang. Atau kalau dia orang yang sedikit berduit, dia akan meja hijaukan. Dia bisa sewa pengacara untuk menuntut orang yang mencemarkan nama baik ibunya yang melahirkan dia. Sementara ibu kaum mukminin Aisyah, istri Rasul, dia tidak bergeming atau dia tidak merasa terpanggil. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini suatu hal yang penting untuk disadari bersama, bahwa sekarang semua itu disebarkan di tengah-tengah umat secara sistematis. Belum lagi pemahaman teroris Khawarij yang membunuh, menghancurkan, menyerang, seolah-olah jiwa manusia itu tidak ada harganya. Meledakkan, mengebom di berbagai tempat, bahkan di bulan Ramadan, di bulan yang suci. Di bulan yang para syaitan pun dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum teroris Khawarij membunuh. Bahkan bukan hanya atau ya late. Kalau seandainya mereka itu meledakkan di diskotik-diskotik, itu pun ada aturannya dalam Islam. Ada hukumnya masih. Rincian hukum. Tapi bahkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah tidak selamat dari serangan mereka. Tempat hamba-hamba Allah bersujud, ruku kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diledakkan di hari Jumat, di hari manusia berkumpul, umat Islam berkumpul. Ya subhanallah. Anak-anak muslimin dididik dengan didikan yang keluar dari didikan Al-Quran dan Sunnah. Tentu semua ini menjadi tanggung jawab kita. Belum lagi dekadensi moral pada anak muda. Sekarang ini kita lihat saja dari penampilan zahir yang nampak dan terlihat. Mulai dari model rambut yang asing. Saya yakin bapak-bapak kita, sesepuh-sesepuh kita yang sudah berumur 50, 60, 70 tahun, melihat ini dan menyaksikan itu semua aneh. Tanpa bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba cucu-cucunya seperti itu. Model rambut yang seperti itu. Beranting. Bertato. Jangan tanya sholat. Jangan lagi tanya tentang sholat. Dari model penampilan yang nampak dan terlihat. Diciptakan Islamophobia. Fobi terhadap Islam. Fobi terhadap syariat. Fobi terhadap sunnah Nabi. Syiar-syiar Islam zahir yang nampak menjadi dikucilkan, diasingkan, dan ditertawakan. Itu sejak awal kita mendengarkan bersama adalah gambaran global dari berbagai kemungkaran yang ada di sekitar kita. Yang saya katakan tadi dalam tema majelis ini bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas dan tanggung jawab bersama. Namun tidak boleh dilupakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu ibadah. Segala amalan, segala perbuatan yang diperintah oleh Allah atau dihimbau oleh Allah atau disiapkan pahala dan ganjaran, itu adalah ibadah. Salah satu amalan yang diperintah oleh Allah dalam Al-Quran dan ditekankan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita tahu bahwa amalan amar ma'ruf nahi mungkar adalah ibadah dalam Islam. Karena itu ibadah, maka Islam mengatur, Islam membimbing, merinci dan menjabarkan. Dengan kata lain, ketika seorang muslim ingin dan punya etikat baik, kesungguhan untuk melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, yang pertama kali dia atau muslim tersebut harus mendalami ilmu Islam, ilmu Al-Quran, dan ilmu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencocoki dan sesuai dengan bimbingan generasi terbaik umat Islam, yaitu generasi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama yang datang sesudahnya yang mengikuti jejak mereka. Mesti kita berilmu dengannya sehingga kita bisa mengetahui yang mungkar adalah memang benar-benar mungkar. Mungkar dalam hitungan dan pandangan syariat Islam. Bukan mungkar menurut teori manusia. Tapi mungkar menurut wahyu. Karena kalau logika manusia bisa dibantah dengan logika. Bisa saja suatu perbuatan mungkar di suatu kaum, di suatu daerah, di suatu suku, dia tidak mungkar dalam hitungan kaum yang lainnya. Tapi syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia ini, yang mengetahui karakter manusia, titik lemah manusia, itulah kemungkaran yang sebenarnya. Dan begitu juga ma'ruf. Suatu akan dikatakan ma'ruf, ucapan akan dikatakan sebagai ucapan yang ma'ruf, atau perbuatan tertentu akan dikategorikan sebagai perbuatan ma'ruf apabila Allah dan juga Rasulnya menyatakan itu adalah ma'ruf. Otomatis, bagaimana kita bisa mengenal dan mengetahuinya? Tidak lain adalah dengan talabul ilmi. Belajar ilmu Islam. Belajar ilmu Al-Quran. Ilmu sunnah. Tidak cukup tentunya Islam hanya dikaji dalam kajian-kajian semisal ini saja. Tapi kapan kita harus belajar ilmu tafsir? Kapan kita harus belajar ilmu hadis? Kapan kita harus belajar ilmu akidah, sejarah? Tentu itu membutuhkan waktu dari kita dan pengorbanan kesabaran. Kaum muslimin, saudara saya seiman. Dan untuk mengatasi kemungkaran tersebut, tidak ada jalan, tidak ada cara dan sistem yang terbaik dan diridhoi oleh Allah kecuali dengan kembali semua umat ini kepada bimbingan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan mencari jalan keluar dan solusi dari selain Islam. Jangan mencari sistem mengatasi kemungkaran dengan berbagai bentuknya tadi dari selain Islam. Jangan. Kita akan menyesal dan kita akan terus terlilit kehancuran dan problem yang semakin besar. Demikian penyampaian singkat pada malam hari ini. Selebihnya sebagaimana telah disebutkan tadi, kita akan buka majlis tanya-jawab. Nah, fadhol. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat yang telah diberikan. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan Al-Ustaz Luqman Ba'abduh Hafizullah. Dan kami informasikan juga tausiah ini disiarkan secara langsung melalui radio An-Najiyah Bali yang bisa diakses di aplikasi RII, di aplikasi store dan website www.annajiyah-bali.com. Baiklah, kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada bapak-bapak, barangkali ada di antara bapak-bapak yang akan bertanya. Silakan. Sampaikan, namun ada beberapa hal yang kalau boleh saya memberikan masukan. Bahwa majlis kita seperti ini adalah majlis untuk kita mengevaluasi amalan umat Islam. Kalau telah disebutkan dalam banyak majlis dan kenyataan di hadapan kita bahwa kita umat Islam sering terzalimi, bahwa non-muslim malah yang memimpin umat Islam dan seterusnya, alangkah lebih baiknya kalau kita mencari sebabnya yang terbimbing dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa yang saya maksud? Bahwa banyak musibah menimpa kita, bukan dalam bentuk malapetaka bencana alam yang menimpa fisik kita, fisik rumah kita, dan seterusnya. Tetapi musibah menimpa umat Islam dalam bentuk umat Islam tidak memiliki wibawa, umat Islam dipimpin oleh orang-orang non-muslim, umat Islam terdolimi dalam banyak hal. Coba kita renungi satu ayat Al-Quran dan satu hadis Nabi yang dengan ini mungkin majlis ini saya tutup. Bahwa umat Islam sebagai rakyat adalah umat yang mudah mengevaluasi, mengintrospeksi, mempelajari kekurangannya. Jangan-jangan musibah itu akibat dari dosa kita. Dosa umat. Kita lihat umat Islam yang gak sholat aja banyak ya. Masjid-masjid kaum muslimin hanya diisi mayoritasnya orang-orang yang sudah sepuh. Anak-anak muda bisa dihitung 1, 2, 3. Ini masalah sholat. Belum lagi permasalahan yang tadi sempat saya singgung. Berbagai pengagungan-pengagungan kepada selain Allah dilakukan oleh anak-anak muslimin. Dan belum lagi kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Gak cukup waktu menghitung kemaksiatan tersebut. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Wa kadzalika nuwalli بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim, orang-orang jahat, ya, sebagai penguasa terhadap orang-orang zalim lainnya. Bima kanu yaksibun, disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Dari ayat ini para ulama menasihati kita, sudahlah, kalau kita ini mengalami berbagai kesulitan, ya seringnya kan kita menyorotin negara dan pemerintah. Seringnya kita, tangan kita menunjuk ke depan dan ke atas. Mungkin kita sering lupa terhadap kondisi kita sebagai rakyat. Maka Allah dalam ayat ini mengingatkan, demikian Allah jadikan sebagian orang-orang zalim sebagai penguasa, pemimpin terhadap orang-orang zalim yang lainnya, diakibatkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Dari ayat ini kata para ulama, ayo kita berbenah. Rumah tangga kita, anak istri kita, tetangga kita, pendidikan kita, benar-benar sesuai kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam hadis Rasulullah menjabarkan makna ayat ini, memperjelas, kata Nabi, kaifa takunu yuwalla alaikum, sesuai dengan kondisi kalian wahai umat, Allah beri penguasa yang cocok sama kalian. Jadi kalau penguasanya disebut korup, ya berarti kita korup. Kalau disebut penguasanya anti-Islam, cobalah ditengok, jangan-jangan kita juga tidak menerapkan syariat Islam dalam rumah tangga kita, kehidupan perdagangan kita, sekolah-sekolah kita. Coba kita lihat, kalau dituding pemerintah loyal kepada kaum kafir dan negara-negara kafir, jangan-jangan rakyat muslim juga demikian. Ayo kita lihat. Sekarang anak-anak muslimin lebih senang dan bangga meniru cara-cara orang kafir. Bukan minder dengan cara-cara Islam. Bahkan sebagiannya mengolok-olok cara-cara Islam. Coba mulai dari cara berpakaiannya. Tidak mencerminkan seorang muslim. Sampai kita bingung, ini muslim atau bukan ya? Saya mengucapkan salam. Assalamualaikum atau bukan ini? Ragu. Ini contoh saja. Dalam hal yang nampak terlihat oleh mata. Anak-anak muslimin. Sekarang sudah menjadi biasa. Anak-anak muslimin gak bisa dipungkirin. Natalan bersama lulusan SMA ini, SMA itu. Acara Natalan bersama. Ini kan menunjukkan ada makna loyal terhadap cara beragama kufar. Lah kita sebagai rakyat ini, coba kita evaluasi. Gak mungkin dengan cara-cara selain Islam. Demokrasilah, reformasilah. Rasulullah SAW menyatakan dalam salah satu hadisnya, sallallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan timpakan kepada kalian wahai umat ketika berbuat kemaksiatan-kemaksiatan, Allah timpakan kehinaan kepada kalian. Hina, wibawa kita tidak ada, agama kita diolok-olok, sebentar ada sandal tertulis nama Allah, sebentar lagi ada ini tertulis nama Allah. Al-Quran diinjak-injak. Syariat kita ditertawakan. Kenapa sebabnya? Umat Islam tidak mau mengamalkan Islam dengan baik dan benar. Apa jalan keluarnya? Apa? Rasulullah lanjutkan. La yanzi'uhu hakum. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan tadi dari kalian sampai kalian kembali beramal dengan agama kalian ini. Nah, ini yang sekarang harus kita perjuangkan. Yang harus kita perjuangkan ini. Kalau dikatakan, "Wah, kok di DKI malah yang menang pemimpin kafir padahal muslimin mayoritas." Lah, musliminnya banyak enggak sholat di DKI. Itu di DKI, di Surabaya gimana? Di Surabaya, di Denpasar gimana? Iya kan? Di Jember gimana? Nah, mayoritas muslim, tapi kondisinya kata Nabi ketika ditanya, Rasulullah mengabarkan satadzakalabu alaikumul umam, akan memangsa kalian umat-umat selain muslimin, mencabik-cabik kalian wahai umat Islam. Sahabat mendengar itu merenung, amin qillatin yauma idzin ya Rasulullah. Apakah karena jumlah kita yang minoritas sehingga kita yang dicabik-cabik dan dimangsa? La bal antum kathir. Bahkan kalian banyak, mayoritas kalian. Walakinnakum ghuza'un ka ghuza'is sayl. Tapi kalian itu bagaikan buih yang dibawa oleh air bah, air banjir itu. Lemah. Kenapa seperti buih? Ayo kita tanyakan. Sudahkah hadis-hadis Nabi yang kita dengar, kita amalkan? Sudahkah ayat-ayat Al-Quran yang kita dengar berisi aturan-aturan dan hukum-hukum kita terapkan dalam diri kita, rumah tangga kita, masyarakat kita? Ayo kita evaluasi. Nah, kita diajak untuk berpolitik. Kita diajak untuk terjun di medan tersebut. Sementara masyarakat muslim masih bisa dibeli. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslimin. Semoga Allah menjadikan pada umat Islam rasa cinta kepada Islam, rasa cinta kepada Al-Quran, rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, dengan selesainya sesi tanya jawab, maka berakhirlah sudah seluruh untaian acara pada malam hari ini. Kami mewakili Sahibul Bait mengucapkan limpah terima kasih atas kehadiran, dukungan dan perhatian dari kita semua. Sebelum kami tutup, ada beberapa informasi sekaligus undangan bagi bapak-bapak yang hadir maupun yang mendengarkan secara live streaming, yaitu kajian Islam ilmiah yang insya Allah akan diadakan besok 2 Oktober 2016 atau 1 Muharram 1438 Hijriah dengan tema Bahaya Radikalisme dan Komunisme bagi Negara, yang akan dilaksanakan pada pukul 9.30 WITA bertempat di Masjid Raya Ukhuwah. Kajian Islam ilmiah ini disiarkan secara langsung melalui Radio An-Najiyah Bali dan dapat diakses melalui situs www.annajiyah-bali.com. Jazakumullahu khairan. Tak lupa kami memohon maaf bila mana ada kekhilafan atau ketidaklayakan kami dalam menyelenggarakan acara ini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.